Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran mukhtasar siratin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karya Al-Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Masih pada pembahasan tentang biografi beliau rahimahullah sampai halaman 18 yang dicetak tebal ini. Kita baca ya. Qala al-muhaqqiq waffaqahullah ta'arruduhu lil ibtila'i lilibtilai ta'arruduhu, ta'arrud itu masdar dari ta'arrada, ya ta'arradu, ta'arrudan, ada tambahan ta, maka sebelum akhir itu di dhamma ta'arrud, kalau fi'ilnya apa isimnya ya masdarnya. Artinya itu menghadapi. Ta'arruduhu maksudnya beliau menghadapi atau menghadapi beliau. Lilibtila li untuk alibtila. Ibtila juga masdar dari ibtala, yabtali, ibtilaan, ujian. Ya, kalau diartikan secara keseluruhannya, yaitu ujian-ujian yang beliau hadapi. Ujian yang beliau hadapi. Ujian yang beliau hadapi. Ta'arud menghadapi hu, ini beliau lil ibtila, untuk ibtila. Ini secara arti bahasa kitanya, ujian yang beliau hadapi. Kama hiya sunnatullahi. Kama sebagaimana hiya dia adalah sunnatullah. Fibtila'il mu'minin di dalam menguji orang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan selalu menguji kalian, memberi cobaan-cobaan, bisyari dengan yang buruk, yang tidak mengenakkan, wal khairi dengan yang, dan yang baik, yang mengenakkan. Fitnatan sebagai fitnah itu ujian, cobaan. Begitu pula dalam ayat yang lain, surah Al-Ankabut, ya, pada di bagian awal. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman padahal belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah ketahui orang-orang yang jujur dan Allah pun mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, sehingga kata beliau, ini sunnatullah, ujian itu ya bagi orang beriman. Maka sebagaimana sudah menjadi sunnatullah dalam menguji orang beriman, faqad ta'arradal hafidhu abdul ghaniyyi lil ibtila'i, maka sungguh al-hafidh abdul ghani ini juga menghadapi ujian-ujian. Lama itu apa? Tatkala, ketika soda'a bil haqqi, maju, soda'a itu maju ya, dengan kebenaran, yaitu beliau menampakkan al-haq, mendakwahkan al-haq. Ketika itulah ujian itu apa? Datang. Wa harisa ala izhari sunnati wal amali. Dan harisa, bersemangat, ala izhari sunnah, di atas upaya menampakkan sunnah. Wa wal amali bima jata anil mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan apa yang jata anil mustafa. Nah, kemungkinan ini hak, bukan ja tapi ha. Yaitu yang beliau ketahui dari al-Mustafa, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hafa itu mengetahui dengan baik. Dari al-Mustafa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah, ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapat wahyu. Ya. Melihat malaikat Jibril dalam wujud asli, kemudian beliau itu apa? Menggigil. Pulang ke rumah minta diselimuti. Dan beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir atas diriku sendiri. Ya, ada apa ini? Kok seperti ini? Maka dibawa oleh istri beliau yaitu Khadijah kepada saudaranya yaitu siapa? Waraqah ibn Naufal. Diceritakan apa yang beliau alami, dan diantara yang disampaikan oleh Waraqah itu adalah bahwa tidaklah ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang kamu bawa ini, melainkan dia akan apa? Diuji. Ya. Ketika itu Waraqah memberitakan bahwasanya nanti kamu akan diusir oleh kaummu sendiri. Ya. Ketika kamu menyampaikan risalah ini, kebenaran. Nah, saat itu Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka tega mengusir aku? Maka diberitakan seperti tadi, yaitu bahwa tidaklah ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa ini, melainkan dia akan diuji. Nah, diberi cobaan-cobaan. Begitu. Nah, begitu pula syekh ini, kata muhaqqiq. Ketika beliau menampakkan sunnah, mengamalkan apa yang beliau ketahui dengan baik dari Rasulullah SAW, datang ujian-ujian. Haitsu thara 'alaihi mukhalifuhu minal wulati ubadid dunya. Haitsu, di mana thara 'alaihi, thara 'alaihi itu artinya menyerang beliau. Mukhalifuhu, orang-orang yang menyelisihinya. Minal wulati, dari wulat. Wulat jamak dari apa? Wali. Wulat maksudnya penguasa. Dari kalangan penguasa. Ubadid dunia, penyembah dunia, hamba-hamba dunia yang merasa kepentingannya terusik dengan dakwahnya syekh ini, maka mereka menyerang beliau. Wa muta'assibatil fuqaha'i, dan muta'assibah, orang-orang yang fanatik, buta, ta'assub. Al-fuqaha, dari kalangan fuqaha. Fuqaha itu jamak dari faqih. Faqihun fuqaha, ahli fikih. Ahli fikih itu ada yang apa? Sifatnya fanatik. Fanatik madhab. Sehingga ketika madhabnya itu banyak yang dikritik karena tidak sesuai dengan dalil, bangkit apa? Kemarahannya. Tidak terima. Mending kalau cuma marah. Ini melakukan apa? Tindakan-tindakan permusuhan kepada lawannya. Nah, Syekh Abdul Ghani ini termasuk Al-Hadis. Ya, sehingga semua masalah didudukan dengan apa? Al-Quran dan Hadis, dengan dalil. Nah, ini banyak yang membuat apa? Resah madhab-madhab dulu itu. Ya, karena banyak yang dikoreksi sama beliau ini. Ya, sehingga terusik. Maka balik menyerang beliau. Wahasidihim, dan orang-orang yang hasad dari mereka, para fuqaha, ahli fikih itu. Hasad itu enggak senang ya. Ketika dakwah beliau semakin lama kok semakin banyak pengikutnya, umat kok semakin mudah nerima dakwahnya. Nah, mereka merasa warganya ini, warga madhabnya ini apa? Terpengaruh gitu ya. Enggak senang lah. Mau enggak mau melakukan tindakan permusuhan karena ta'assub. Maka ini termasuk penyakit ya, ikhwan. Penyakit yang sangat berbahaya, yaitu apa? At-ta'assub, fanatik buta. Nah, bahkan ini termasuk dari penyakitnya jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu. Tidaklah mereka itu mendustakan para rasul, melainkan karena apa? Ta'asubnya kepada moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika ditanya, dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Tidak, kami akan mengikuti apa yang kami dapati bapak moyang kami di atasnya. Itu yang kami ikuti. Ta'assub. Nah, begitu pula ini. Ya, penyakit. Diajak kepada Al-Quran wa Sunnah, tidak mau. Kami akan mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan madhab kami. Nah, ini. wa munhariful aqidati minhum. Wa munharifu itu asalnya itu ada nunnya, munharifuna gitu ya, cuma di sini dia jadi mudhaf. Ya, isim kalau ada tambah nun seperti ini, seperti isim mutsanna jamak mudzakkar salim, itu kalau ada nunnya kemudian jadi mudhaf, nunnya hilang. Munharifuna menjadi munharifu, setelahnya mudhaf ilaih al-aqidati dijar. Wa munhariful aqidati, dan orang-orang yang menyimpang akidahnya, minhum dari mereka. Naam. Ikut apa? Menyerang beliau rahimahullah. Wa kadza, dan demikian pula yang ikut serta menyerang beliau ini adalah ghawwa'un nasi. Ghawwa' itu orang-orang rendahan. An-nasi dari kalangan manusia. Kalau bahasa orang sekarang itu apa? Para pembebek. Mukallibnya. Yang aslinya gak tahu apa-apa, cuma karena melihat tokoh yang dia yang tokohkan itu diganggu, ya, membela. Gak peduli, gak tahu apa masalahnya gitu ya, pokoknya jangan diganggu ini tokoh saya. Itu namanya wawwa'un nas, orang-orang rendahan ya, yang sebenarnya dia gak punya masalah dengan si ini, cuma karena ya itu ikut-ikutan saja. Fattaruhu, maka mereka semua ini, lihat penguasanya, ulamanya, sak pengikut-pengikutnya menyerang semua si ini. Fattaruhu, maka mereka semua ini ittaruhu, memaksa beliau. Ittarra itu ada memaksa, mendesak. Ila tarki kulli baladin, memaksa ila di sini maksudnya untuk tark itu meninggalkan, kulli balad setiap negeri, hala biha, hala itu artinya yang bertempat, yang beliau bertempat biha di negeri tersebut. Ini diusir, masya Allah. Jadi mending kalau cuma diusir dari pondok ya. Ini syekh ini diusir dari mana? Dari kampungnya. Kampung yang dia lahir di sini, besar di sini. Ya. Punya rumah, dia suruh pergi. Bukan cuma satu negeri, pindah ke negeri sana, ternyata wilayah kekuasaan lawannya juga, suruh pergi lagi. Masya Allah. Au nazala ala ahliha, atau nazala, beliau nazal, nazal artinya singgah, ala ahliha, di atas ini ahlul balad, penduduk negeri tadi, di mana saja mau bertempat berdomisili nggak boleh, suruh pindah, cuma singgah saja, nggak mau menetap di situ, cuma singgah saja nggak boleh, suruh pergi. Masya Allah. Hadatsalahu dzalika, hadatsa itu terjadi. Lahu untuk beliau, zalika hal itu, ini pengusiran itu semua itu terjadi untuk beliau, fi asbahana, di nama negeri namanya Asbahan, ini daerah-daerah sana, Syam sana. Wal Mausili, dan Al Mausil juga nama daerah. Wa Dimashqa, dan Dimashqa kalau bahasa kita itu Damaskus. Dimashqa dijal dengan tanda fathah. Wa Ba'labaka, dan Ba'labak. Ba'labak juga nama daerah. Wal Qahirati, dan Al Qahirah, Kairo, Mesir. Di Asbahan diusir, di Mausil diusir, di Mashq, Damaskus juga diusir, Ba'labak diusir, di Qahirah Mesir juga mengusirnya. Masya Allah. Haitsu akhrajuhu, di mana haitsu tadi sudah ya. Jadi kalau kosakata yang sudah, nah itu dilewati aja. Kosakata yang belum tahu, nah itu ditu. Haitsu, di mana akhrajuhu, akhraja itu apa? Mengeluarkan, mengusir. Mereka, waw ini waw jamaah. Bener. Mereka mengusir beliau mintil kal biladi, dari negeri-negeri itu semua yang sudah disebutkan ini, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Enggak ada alasannya. Yang benar itu apa? Illa, kecuali ayasda'a bil haqqi. Karena beliau tadi, yasda'a itu sudah ya, soda'a yasda'u itu artinya apa? Bangkit menampakkan kebenaran. Maju menampakkan kebenaran. Hanya karena itu saja. Dianggapnya bikin resah, ya bikin kacau. Sebelum ada dia, kita adem ayem saja. Datang dia ini kok jadi masalah terus, akhirnya diusir. Padahal cuma menampakkan Al-Quran wa Sunnah, menyudukan setiap masalah dengan Al-Quran wa Sunnah. Wa ya'taqidu, atau ya'taqida ya, karena ada tadi ataf kepada yasda'a, ada annya. Wa ya'taqida, dan beliau berkeyakinan aqidatas salafis salihi, dengan akidahnya as-salafus salih, yang banyak apa? Mengkritik penyimpangan-penyimpangan manusia dalam akidah. Fatanaqqala baina hatikal biladi mudayyaqan alaihi fatanaqqala, maka beliau tanaqqal. Tanaqqal itu berpindah, pindah, pindah, pindah, nomaden. Baina hatikal bilad, antara di antara negeri-negeri itu tinggal di sini, dakwah mulai banyak yang enggak senang, diusir, pindah lagi. Negeri sana mulai lagi dakwah dari awal, banyak yang terima dakwah ini, tapi enggak disenangi oleh orang-orang yang disebut tadi itu, diusir lagi, pindah lagi, begitu. Mudayyaqan alaihi, dalam keadaan apa? Dibuat sempit atas beliau. Dipersempit, dipersulit. Nah, wanzur tafsila dalika fi tarjamatihi fil bidayati wan nihayati wa siyari a'lamin nubala'i. Wanzur, dan lihat sendiri ya, tafsila dhalik, rincian itu semua, fi tarjamatihi, di dalam biografi beliau fil bidayati wan nihayah, di dalam kitab al bidayah dan an nihayah. Bidayah wan nihayah itu karya siapa? Ibnu Katsir rahimahullah. Di situ dimuat oleh Ibnu Katsir biografi beliau ini dan ujian-ujian apa yang beliau alami selama dakwahnya itu. Lebih lengkap lihat kitab itu. Karena ini kitab ringkas ya. Kalau mau diceritakan semua ya enggak jadi kitab ringkas lagi. Juga bisa lihat kitab Syiar A'lamin Nubala. Karya siapa ini? Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nah, lihat sana kalau ingin tahu lebih jauhnya apa saja yang beliau hadapi, dengan siapa saja beliau itu bermasalah dari lawan-lawannya itu. Itu disebutkan ya, di daerah ini bermasalah dengan si fulan-fulan, apa masalahnya, diterangkan masalah ini begini-begini, dicatat oleh Ibnu Katsir itu rahimahullah. Tujuannya untuk apa itu? Untuk pelajaran bagi kita. Begitulah memang ya, sunnatullah menguji orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin menampakkan al-haq. Selalu adanya apa? Ujian-ujian. Untuk dilihat seberapa tingkat kesabarannya, seberapa keistiqomahannya, seberapa kejujurannya, keyakinannya, keteguhannya. Ya. Karena itulah yang akan menentukan kedudukan dia nanti di surga, di jannah. Maka tidak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian yang semisal, kemudian yang semisal. Ini yang mengikuti jalannya para nabi. Itu pun akan dapat cobaan. Semakin dia kuat mencontoh dan meneladani para nabi tadi, ya semakin menguat juga cobaan-cobaannya. Begitu. Paham ya? Tapi ingat, cobaan ini semua bukan untuk menyusahkan kita, tapi justru itu untuk apa? Memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mukmin mendengar yang seperti ini bukan berarti kemudian apa? Down. Waduh, berarti berat juga belajar sunnah ini ya. Mulai nyangkul gitu ya. Pulang aja mending jadi petani gitu. Ya jangan begitu, namanya ya apa, punya semangatnya belum baik. Ya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah pada apa yang bermanfaat buat. Kamu pingin surga? Pingin jannah firdaus? Ada pengorbanannya dulu gitu ya. Ada perjuangannya dulu. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, tinggal sabar. Seperti para sahabat ketika dikatakan innan nas wa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman. Ketika dikatakan kepada mereka sesungguhnya manusia ini sudah bersatu untuk menyerang kalian dalam perang Khandaq itu. Itu kan semua datang ke Madinah, dikepung itu Madinah dari arah bukit, dari arah bawah ya, kepung, ditunggu berapa hari itu ya, sampai mau menyerah, ditakut-takuti. Apa jawabnya mereka para sahabat? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa shadaqallahu wa rasuluh. Cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik yang diserahi urusan. Inilah yang Allah janjikan kepada kami. Ya. Dan juga Rasulnya. Benarlah Allah Rasulnya. Bahwasanya setelah ini apa? Ada kemenangan. Ya. Ada kemenangan. Begitu. Baik, ini sekilas tentang ujian yang beliau hadapi. Jadi ini juga menunjukkan pada kita bukan suatu kehinaan ya, ujian itu bukan untuk menghinakan orang, tapi sebagai apa? Ya ini memuliakan orang tadi. Ya, Allah ketika hendak memuliakan seorang hamba itu apa? Caranya dengan dikasih banyak ujian. Ketika dia sabar, itu semakin mengangkat derajatnya, levelnya jadi tinggi di sisi Allah itu. Dosa-dosanya jadi bersih. Begitu. Soalnya, seringkali ulama itu membuat umpama. Ya sama seperti kita mau membersihkan badan. Kok pengen bersih harus di apa? Disikat. Kalau kotorannya terlalu banyak ya agak keras gitu ya. Begitu pula ya kotoran dosa ini. Kalau ingin bersih dari kotorannya ya harus adanya apa? Pembersihan, yaitu ujian-ujian tadi. Ya, begitu pula kualitas misalkan pedang itu ya bisa berkilau dan tajam itu kalau apa? Diasah ya. Diasah itu kan sesuatu yang apa? Kasar dan keras ya. Tapi hasilnya apa? Bagus. Nah, begitu pula kemuliaan itu. Ya, dengan ujian-ujian lah akan nampak. Emas ya ketika baru dari tambangnya itu enggak sebagus yang ada itu. Tapi melalui proses pemanasan dulu, dipanaskan sampai terpisahkan dari unsur-unsur yang lain, muncullah emas yang murni. Ini ya, yang punya nilai yang mahal. Begitu. Nah, ini umpama-umpama. Nah, ujian tadi ya seperti itulah namanya ujian. Lalu berikutnya, aqidatuhu. Akidah beliau Syaikhul Ghani ini akidahnya apa? Dikatakan di sini aqidatul hafizi Abdul Ghani hiya aqidatus salafis salihi rahimahumullah. Akidahnya Al-Hafiz Abdul Ghani adalah akidah as-salafus salih rahimahumullah. Akidahnya sahihah sunni salafi. Wa minha, dan termasuk darinya, dari akidahnya beliau adalah al-imanu bi ayati wa ahadisis sifati, mengimani ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Ini sifat Allah. Wa isbatuha, dan menetapkannya, menetapkan sifat-sifat Allah tadi lillahi, untuk Allah Ta'ala, min ghairi, tanpa, min ghairi apa? Tanpa tashbihin, tanpa tashbih. Tashbih itu menyerupakan dengan makhluk. Wala ta'tilin, dan tidak pula ta'til. Ta'til itu apa? Ini sudah belajar ini. Nah, mengosong atau mengingkari ya nama dan sifat tadi. Wala ta'wil, dan tanpa pula apa? Ta'wil. Jadi dipalingkan, disimpangkan ya dari arti yang sebenarnya. Paham? Sama dengan tahrif. Baik. Sehingga diimani sebagaimana adanya. Dalam Al-Quran begini beritanya, dalam hadis begini beritanya. Ya. Tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa diingkari, ya, tanpa pula disimpangkan artinya. Diartikan sebagaimana adanya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Dan ini masalah yang apa? Sering kali terjadi perselisihan antara ahli sunnah dengan selain mereka. Dari kalangan orang-orang yang menyimpang akidahnya. Wa hakadha kana salafu rahimahumullah. Wa hakadha, dan demikian itulah kana adanya as-salafu, salaf dahulu itu. Semoga Allah merahmati mereka wa radhiyallahu anhum, dan meridai mereka. Minas sahabati, dari kalangan sahabat. Wa tabi'ina, dan tabi'in. Yusbituna lillahi jalla wa ala. Mereka semua salaf ini menetapkan untuk Allah jalla wa ala ma asbatahu, apa yang Allah menetapkannya li nafsihi, untuk dirinya. Di dalam Al-Quran Allah menetapkan sifat itu untuk dirinya, maka ditetapkan sebagaimana adanya. Wa asbatahu rasuluhu, dan apa yang menetapkannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sifatillah, dari sifat Allah subhanahu, ditetapkan sebagaimana Rasul menetapkannya. Kita menetapkan sebagaimana Allah yang menetapkannya karena Allah yang Maha tahu tentang dirinya, ya kan? Kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW karena Rasul yang paling tahu tentang Allah, ya, dari hamba-hamba Allah ini. Yang paling mengerti tentang Allah adalah Rasulullah. Nah, sehingga kita menetapkan sebagaimana yang beliau tetapkan. Famata waradan nasu, maka mata itu apa? Kapan saja. Waroda itu datang. An-nasu, nas itu artinya teks, dalil. Minal kitabil azizi, dari al-kitab al-aziz, maksudnya Al-Quran. Awis sunnati sahihati, atau sunnah yang sahiha. Bi isbati sifatin, bi itu dengan, isbat menetapkan, sifatin suatu sifat. Al-nafiha, atau meniadakannya. Kapan saja datang teks, ya, dalil dari Al-Quran atau sunnah menetapkan suatu sifat atau meniadakan suatu sifat. Fala yajuzu, maka tidak boleh li ahadin, bagi seorang pun, al-udulu. Al-udulu ini jadi fa'ilnya yajuzu. Tidak boleh bagi seorang pun udul itu berpaling. Andalik, dari itu enggak mau ngikuti. Ila ra'yin, kepada suatu pemikiran, berpaling dari dalil menuju kepada suatu pemikiran. Au qiyasin, atau suatu pengkiasan. Wah, kalau pemikiran saya sih enggak begitu. Ya jangan dipahami begitu. Ya, kalau pengkiasan saya, analogi saya, tidak bisa begitu. Ya, jangan begitu. Apapun yang dikatakan dalam Al-Quran was sunnah, maka terimalah sebagaimana datangnya. Nah, kalau dalam pikiran ini kok terkesan apa, kurang cocok begitu, nah, berarti yang jadi masalah itu apa? Pemikiran kita yang harus dicocokkan, difahamkan, gitu ya. Harus difahamkan, jangan malah Al-Qur'annya atau hadisnya yang kemudian dirubah-rubah. Begitu prinsip yang benar, ya, karena Allah Ta'ala berfirman, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah apa yang datang dari Rabbmu. Nah, manusia ini pada asalnya apa? Tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan apa? Tidak tahu apa-apa. Manusia ini ya, asalnya itu manusia itu jahil. Ya. Kemudian Allah kasih pendengaran, kasih penglihatan, kasih hati, tempatnya akal ini, jantung. Ya. Untuk kemudian dia bisa berilmu. Diajari dengan dia melihat alam sekitar, dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Oh, api itu panas. Oh, air ini begini. Oh, makanan ini buah, gitu ya. Dia bisa pelajari dari sekitarnya itu. Dapat ilmu. Jadi asalnya manusia itu apa? Jahil. Sehingga enggak boleh kemudian apa? Menentang ketetapan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Nah, fa idza qila, maka bila dikatakan, lillahi yadun wa sam'un wa basarun. Lillahi itu artinya Allah memiliki. Li itu artinya memiliki. Allah memiliki tangan, pendengaran dan penglihatan. Fa innama, maka hanyalah, hiya, dia itu adalah sifatun, sifat-sifat asbatahallahu, yang Allah menetapkannya linafsihi, untuk dirinya. Wala yuqalu, dan jangan dikatakan inna ma'nal yadi al-kudratu, sesungguhnya makna tangan itu adalah kekuasaan. Jangan dimaknakan begitu. Wala inna ma'na sam'i wal basari al-ilmu, jangan pula dikatakan sesungguhnya makna pendengaran dan penglihatan itu artinya ilmu. Nah, ini namanya takwil, ini namanya ya, tahrif. Tangan diartikan kekuasaan, pendengaran penglihatan diartikan ilmu. Itu namanya takwil, tahrif. Diartikan tidak sebagaimana asalnya. Wa hadza itsbatu wujudin la itsbatu takyifin. Dan ini semua ya, kita katakan Allah punya tangan, punya pendengaran, punya penglihatan. Ini penetapan wujud, penetapan adanya, keberadaan. Ya, la isbatu takyif, bukan penetapan takyif. Takyif itu artinya bagaimananya, hakikatnya. Bukan. Kita bilang Allah itu punya tangan, itu kan memang beritanya begitu. Artinya punya tangan, masalah bagaimananya, wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Karena tidak ada beritanya dalam Al-Quran dan Sunnah, yang ada cuma wujudnya. Allah punya tangan, gitu ya. Bagaimananya? Enggak ada beritanya. Sehingga ilmunya kembali kepada Allah. Nah, begitu. Sehingga isbat di sini maksudnya isbat wujud, penetapan keberadaan bahwa Allah itu punya tangan. Bukan penetapan takyif, bagaimananya, hakikatnya, penggambarannya. Karena penggambarannya itu tidak ada penjelasan. Ala hadi qaulil haq subhana, atas batas perkataan al-haq yang maha benar, itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lihat, pada penggalan yang pertama Allah meniadakan adanya sesuatu yang sama dengan Allah. Dalam penggalan yang kedua Allah menetapkan bahwa dia memiliki pendengaran dan penglihatan. Padahal selain Allah punya pendengaran dan penglihatan, menunjukkan apa? Bahwa ya, hakikatnya itu tidaklah sama. Keberadaannya, naam, Allah mendengar, hamba mendengar. Allah melihat, hamba melihat. Keberadaan ya. Tapi bagaimana hakikatnya? Ya, tidaklah sama. Paham? Nah, ini maksudnya. Sehingga ditetapkan tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa diingkari. Wa qawli ta'ala, dan juga seperti firman Allah ta'ala, fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kalian tadribu, tadribu itu saja membuat, lillah untuk Allah, al-amsal, permisalan, penyerupaan, enggak boleh. Ya. Membuat untuk Allah sesuatu yang semisal Allah, enggak. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah. Wa qawli subhana, dan juga seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakun lahu kufuan ahadun. Walam yakun, dan tidak ada, lam yakun itu tidak ada, lahu untuknya, untuk Allah, kufuan ya, yang setingkat, sekufu, setingkat, ahadun, sesuatu pun. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang setingkat dengan Allah. Tidak ada yang setingkat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini pembacaannya. Ada yang ditanyakan? Nah, kosa katanya, ya, kedudukannya, kalimatnya, terjemahannya, bisa? Mustafa itu maksudnya Rasulullah SAW. Ya, kalau arti asalnya Mustafa itu hamba yang dipilih, hamba pilihan, gitu ya. Mustafa. Maksudnya hamba pilihan di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah ada ketika kita masuk dalam matannya ini ya. Nah, sebentar lagi kita masuk matan. Ini masih sedikit dulu biografi beliau. Nah, nanti dibahas lagi apa tentang guru-guru beliau, siapa saja guru-gurunya, murid-muridnya siapa saja, karya tulisnya, wafatnya, pujian ulama kepada beliau. Selesai baru masuk ke isi kitab. Ini karena sudah jam 10 ya. Jadi kita cukupkan saya di sini dulu. Nanti yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, lihat di tahqiqnya itu. Wa anzur fi dzalika risalatahu aqidah Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Lihat untuk hal itu ya, risalah beliau Aqidah Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Tahqiq Abdullah bin Ahmad Al-Musayri. Tahqiqnya Abdullah bin Muhammad Al-Musayri. Ya. Nah, di situ kalau ingin tahu bagaimana akidahnya beliau. Begitu pula beliau punya kitab Lum'atul I'tiqad yang kalian pelajari dia. Ya. Hah? Jadi Ibnu Qudamah. Nah, bukan ini ya, bukan. Nah, bukan Abdul Ghani, bukan? Coba lihat bukunya, mana bukunya? Hah? Coba lihat. Oh, lain. Nah, ini yang Muwafiquddin, ini gurunya. Kalau yang punya Al-Maqdisi ini gurunya si Abdul Ghani. Nah. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.